corro como queda. Metani melo kana pa bene indoku, metani melo kana pa bene. nene amboku dua telu ni makunrai ngapa tengah rengak riolo. Oh.

Thank you. Tembok marut gani silinoe wasengi kedo tanae jokana sasulu sulu adai gasing calae nasolangina inungan na calana topi biri napa miringi sekantong lebih mirip paotae lebih mirip paotae Sara, kosi kaca mopi menre, katam baliwa egana, delenge ku tau malinge. Sapu temanang wita, sini napa lawangenge, wasengi titi. Solangi na inungan, na calana topi miri, napa miri sekantong, lebih miri piotae, lebih miri paotae, lebih miri paotae. Wajib tak pernah pakai. sing kalipang na masih.